2 Korintus pasal 7. Wei-wei, aku madota membasono pempekutana-pempekutana, tuni tulisi komi rara sura. Ane samba tau da anorongo, itu na belo. Tapi nantora pesoba-pesoba mo gau sala, na belo pa ane butung ba alanggai, bo butung ba besi kana morongo. Rongo langgai, kana mantuki dota rongo na besi mo sampaturu, pade vetu vo rongo besi. Sabanada rongo besi to na kuasa, mempakatantu nuapa torapu biari korona boto, tapi rongo na langgai. Pada ibetu vou, da rongo langgai to na kuasa mempakatantu, nuapa torapu biari korona boto, tapi rongo na besi. Ne emo ga amu sampaturu, ane da paria kasih tujum pasangganingani, komi mamalamo ga amu sampaturu, barasa kuya kasaina, ane rongo langgai borongo besi mo situju, ala membarata loga musambaya. Tapi ane maupu mo tempo toni pakatantu itu. Komi kana matingguli mo sampaturu, ala ne komi rape soba magau nuseta, mo gau sala, sabana komi da ama mala manta amaka, duta nasu. Tesa ku ei, eva morongo barada morongo, da asangele parenta ngarijaiku, tapi itu aga sangele pembarataku. Kakonona, toni podota ku ala pura-pura tau, mamala maloa na simbayu eva aku ei. Tapi butung ba tau, ni vai ka pumpakule nam boto, ngarijai ala tala. Naria toni vai ka pumpakule, matuvu maloa sampe mamate, tapi narian tanina, da ni vai ka pumpakule eva itu. Ive mo pipatuduki ku ka tau da apa norongo, pade ka besi-besi tobalu. Na belo pa ane ira matuvu maloa, nasimbayu eva aku. Tapi ane ira da ama malaman ta maka nasu ira, agina ira morongo. Sabana na belo pa morongo, pade mandasa manta maka nasu. Ive mo pipatuduki ku ka tau-tau to norongo mo. Pipatuduki ei, da anggarijai kumboto, tapi anggarijai ipue. Rongo besi, da ama malamo ga ante rongo nalanggai. Tapi ane rapana ia moga, ia kana maro matubu maloa, atau matingguli bali rijai rongo nalanggai. Pada samba rongo langgai, da ama malam mumba sompo rongo na besi. Pada ibe mo pipatuduki ku katau taun tanin. Pipatuduki ku ei, garijai kumboto, da aparentang garijai ipue. Ane samba atau pemparasaya no rongomo, ante besi da atau pemparasaya, pada rongo na besi itu, madota maro matubung pasangganinggani, langgai itu, da ama malam membasompo rongo na besi itu. Pada ane samba atau pemparasaya besi, niporongo langgai da atau pemparasaya, pada rongo na langgai itu madota maro matubung pasangganinggani ante ia, besi itu da ama malam moga ante rongo na langgai itu. Sabana rongo langgai, to da apa nomparasaya ipue, nireke eva bagian wala tala, sabananggari rongo na besi itu, to nompara saya. Pade vavou rongo besi to da nompara saya, nireke eva bagian wala tala, sabananggari rongo na langgai to nompara saya. Ane da ibetu, ana-ana ira kanara reke, na tantoru rerang panggita ala tala, na simbayu ante ana-anan tau da nompara saya. Tapi ane ira maromat tubung pasangganinggani, ana-ana ira kana rareke, eva bagian wala tala. Tapi ane rongo langgai, atau rongo besi toda anum para saya, madota moga ante rongo nato pun para saya, ne era tagi ira moga. Ane ibetu, rongo langgai atau besi to nom para saya, da amana nisoko adam porongo. Tapi toramu, ala tala madota ala komi matubu, musingga belo samba abu samba. Sabana da apa ninjani komi, nu apa to majadi. Bara rongo besi to nompara saya, mamala manggini rongo na langgai, rapa kasalama. Bara rongo langgai to nompara saya, mamala manggini rongo na besi, rapa kasalama. Butum ba tau, kana matubu nantuki to nipakatantu ipue ka ia. Katubu na kana bate-bate na, eva tempo ia nipokio ala tala, majadi to deana. Etu mo atura to nipatudukiku, kapura-pura to pumpara saya. Jonjona, ane samba tau to Yahudi to nisuna, tempo ia nipokio ala tala menjadi todian, ne ia mempasimbuku mempakalipo tandain posuna itu. Ibetu vo ane sambal tau da apa nisuna, tempo ia nipokio ala tala menjadi todian, ne ia merapi rasuna. Saban mantuki adam posuna, atau da amantuki ada itu, da anapoko. Tuna pokona, itu memantuki parenta-parenta nuala tala. Butumba tahu, katupuna kana bate-batena, eva tempo ia nipokio ala tala majadi todiana. Ane komi na jadi samba batua, tempo komi nipokio ala tala, ne ema susa-susarara mempikiri itu. Tapi ane komi membarata loga, ala mana majadi tau nipo batua, pake mologa itu. Toramu, samba tau to na jadi batua, tempo ia nipokio ipue, na jadi eva samba tau da anipo batua, sabana ia nikabasaka ipue, garisilakana. Pada samba tau da anipo batua, tempo ia nipokio ipue, na jadi eva samba batua, sabana ia nekouri jai Kristus. Toramu, komi naupu munitolo ala tala, pada olina naupu nibayarina. Sabana itu, ne'e sampai komi rapo batua manusia. Jadi sampai subuh, butumba tau kana maro musangganing-gani ante ala tala. Katupuna kana bate-batena, eba tempo ia nipokio ala tala majadi todiana. Ane pempekutana komi eba tau-tau da apa norongo, da aria parentang garijai pue, kupapola ka komi, tapi kutesa ka komi pembarata kumboto. Pada tesa kuei, masih patora para saya komi, sabana aku ni vai notong garija ipue. Jadi ivei mo pembarataku. Nantoram pengele-ngele kasusari ara dunia, tona jadi vei-vei, na bela po ane katupu komi, bate-bate na eva vei-vei. Ane komi no rongomo, ne emangelo jalamo ga ante rongomo. Ane komi da apa no rongo, ne emana mangelo morongo. Tapi ane rapana komi morongo, komi da amasilaka. Pade ane sambaran dora porongo, ia da amasilaka. Tapi toramu, tau-tau to morongo, kana mentingayom pengele-ngele kasusa riarangka tubuh ira. Pade toni podotaku, ala komi ne ema vela kasusa itu. Sampai subuhku, patujuku ivei. Tempo tamana masaika. Jadi mempamula vei-vei, tau-tau tono rongona, ne aga mempikiri rongona. Pada tau-tau tono geo antena susarara, ne aga mempikiri kasusararana. Tau-tau tono damba, ne aga mempikiri kadamba nurarana. Tau-tau tono daga, ne aga mempikiri balu-baluna. Pada tau-tau nompari bambara-mbara dunia ei, ne aga mempikiri mbara-mbara itu. Sabana dunia to ninjani ta vei-vei, mana masai kamalipo. To nipodotaku, ala komi matubu ante da ama kini-kini rara. Tau da apa norongo, numpaka saunga pekiri na kabago ipue. Ia numpekiri, ibenu ia mamala mumpaka damba rara ipue. Tapi tau to norongomo, kana mumpaka saunga pekiri na, kampengele-ngele ri dunia ei. Ia kana mumpekiri, ibenu ia mamala mempakadambarara rongona besi, sampai pekiri na mati bagi-bagi. Besi-besi tomana norongo borando-rando, numpaka saunga pekiri ira ka ipue. Ira numpekiri, ibenu koro bo pekiri rantai ira, mamala magasari arampangita ala tala. Tapi besi-besi to norongomo, kana mempekiri mpengele-ngele di dunia ei. Ira kana mempekiri, ibenu mempakadambarara rongo nalanggai. Aku nanti saei ka komi, ala mantulungi komi. Dapat tujuku ala mempandasa komi, anten pengele-ngele atura, tapi ala komi mo via tomakono, mu masih patore rampanggita ala tala. Pada patujuku, ala komi maro mantuki ipue, ante pompekiri to da amati bagi-bagi. Ane Maria langgai to numpekiri, pokainguna da amana masih patori jai tingian, pada ia mana mamala manta makan nasu, sampai nirasaina ira kana morongo, agina ia mempobia toni podotana itu. agina ira morongo, itu da asilaka. Tapi ane Maria langgai tonon pikiri, na belo pa iada amumporongo tingiana, pada ane katantu na itu nipovian ante daani pasuun tau, pada ane ia mamala mumbakuasai nasuna, na belo pa ane iada amorongo. Jadi langgai to mumporongo tingiana, nompovia kabelona, tapi langgai to da amorongo, nompovia to naliung kabelo. Samba besi to norongomo, nisoko adam porongo, ane rongo na langgai dan natubu. Tapi ane rongo na langgai na matemu, ia mamalara porongo langgai tanina, to nipokonona. Tapi ia kanara porongo langgai to nompara saya ipue. Nantuki pembarataku, masana pa ia ane daara porongo bali. Etu aga pembarata kumboto. Tapi nao pa ibetu, tesa etu masih patora epe, sabana aku ei, samba atau to ni kuasai nosa nagasan walatala.